اسم وفعل النحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فرقا بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وفاء بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشر وشرط ذا الإعراب أن يضاف نهلا للياك جاء أخ أبيك ذا تلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمطمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب ثاني من جمع آمر ومذنب والشبه إذين وبه عشرون وباب ألحق والأهلون أولوا وآلمون عليون وأرادون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب والنون مجموع وما به التحق فافته وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به لأقصداك استعملوه فانتبه وما بتا وآلف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأديعات فيه إذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سمه كلم تكوني لترومي مدلمه وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. نعم. Ini kita sampai matbat 45. نعم. Itu waj'al linnahwi yaf'alani nuna raf'an wa tab'ina wa tas'aluna wa hadfuha liljazmi wan nasbi simah. Ka lam takuni litarumi madlama. Antum lihat di sini bagaimana Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa menyebutkan tentang apa Mas? Tentang bagian yang paling penting dari apa? Alfiyah ini tentang yang sudah kita bahas sama Mas kemarin ya. Jamak mudzakkar salim mulhaqnya, jamak muannats salim mulhaqnya, kemudian apa? Mamnu minas sharaf. Di mana mamnu minas sharaf itu ada 9. Ya, al ilalu tis. Itu baitnya apa? Ilalu tis. Apa hadi? Ya, sen Allah biarin. Nah, jazakallah tadi sudah menyemangati malam ini. Semoga Allah SWT berikan kita semuanya semangat, istiqomah, dan juga kita doakan kepada ikhwan-ikhwan yang lainnya yang belum berkesempatan dan ingin juga menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah mudahkan untuk bisa mengambil istifadah dari pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi setelah itu kita masuk kepada apa Mas ini? Kepada berkaitan dengan apa Mas? Yang paham? Hmm? Apa Mas? Berkaitan dengan apa? Pertama kita membahas tentang al-kalam. Yang kedua kita membahas tentang mu'rab dan mabni. Yang ketiga kita membahas tentang nakirah dan ma'rifah. Kemudian kita membahas apa Mas? Hmm? Ini tadi masih mu'rab dan ma'rifah. Ya, mabni dan mu'rab. Kita masih membahas mabni dan mu'rab. Di mana ini kaitannya dengan pembahasan yang ya. Jadi waj'al linnahwi yaf'alani nuna. Ya. Sebutannya raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Waj'al itu jadikan. Jadikan linnahwi dari apa atau bagi contoh yaf'alani. Contohnya adalah yaf'alani. Itu adalah nuna. Yaf'alani artinya apa, Mas? Mereka berdua melakukan perbuatan. Ya. Makanya di situ nuna itu jadikan nun. Ya, maksudnya apa? Waj'al. Ini masuk ke sini awalnya. Oh, antum. Ya, waj'al nuna. Untuk memudahkan apa? Antum memahami kontekstual apa itu makna dan terjemahannya. Itu dibalik-balik saja. Waj'al nuna linnahwi yaf'alan. Paham sampai sini? Nah. Jadi waj'al jadikan. Itu fi'il amr. Kata kerja perintah. Jadikan. Jadikan apa? Nuna. Nuna maksudnya di siapa? Ya, itu bukan gadis yang belum nikah namanya nona. Beda. Ini nuna, Mas, bukan nona. Salah. Kalau orang mengatakan an-nuna itu walaysa nuna. Dan bukan juga nanu-nanu. Nah, kalau sudah malam, harus ada genyakkan dengan suasana seperti ini, Mas. Ya. Semoga Mas Yuda dan yang lainnya ini mu'rab malam ini. Allahumma barik. Jadi nuna. Nun, maksudnya di sini nun. Jadikan nun bagi contoh yaf'alani. Raf'an. Kedudukannya sebagai apa, Mas? Raf'an. Marfu', Mas. Wa tad'ina wa tas'aluna. Ya. Begitu juga ya. Pada kalimat jadi kalau yaf'alani, kemudian tad'ina. Kemudian tas'aluna. Ketika apa? Ketika rafa'. Nah, rafa'nya di sini. Rafa'nya diakhirkan. Jadi waj'al nunan ya atau nuna linnahwi yaf'alani wa tad'ina wa tas'aluna raf'an. Ah. Ini ketika dibolak-balik kita menjadi tahu ternyata Ibnu Malik itu mempunyai keinginan. Keinginannya apa, Mas? Mengkhususkan adanya bahar di situ. Nuna tas'aluna gitu kan. Cocokologi, Mas. Maka barang siapa yang pernah memahami kontekstual alfiah, maka dia akan tahu kenapa dibolak-balik depan belakang, belakang depan. Kenapa? Agar seirama sejajar. Makanya ada kalahnya, kita itu ngalah. Agar kita di belakang. Agar bisa diketahui. Oh, dia mau depan. Yo. Ada kalahnya kita di depan. Karena dia mungkin sudah capek, maka sudah di belakang aja, kita yang depan. Seperti itu mungkin. Ya, paham enggak sih, Mas? Nah. Jadi waj'al annuna linnahwi yaf'alani. Ini juga sama wa tad'ina wa tas'aluna. Sebagai apa? Raf'an. Hah? Jadi raf'annya itu seolah-olah ditarik di sini, Mas. Ini raf'an. Ini seolah-olah ini jadi seperti ini. Ini ada tulisannya raf'an. Nah, ini nunan. Waj'al an-nuna. Ya, nuna. Ini seperti ini. Ini raf'an. Paham ya? Nah, kemudian ini yang 44. Antum paham toh? Sekarang wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah. Ka lam takuni litarumi madlamah. Ya. Jadi pembuangan nun wa hadfuha. Ha ini kenun. Artinya apa? Hadfun nuni. Hadfun nuni lil jazmi wan nasbi simah. Jadi pembuangan nun ketika jazm dan nasab itu adalah simah. Kayak tadi ya, simah. Tanda mas, alamat, ciri. Yang tadi ya, simah. Min simatil Islam. Ya, simatun min simatil Islam. Tanda dari tanda-tanda Islam. Simah. Ya. Kalam takuni litarumi matlama. Ya. Seperti contohnya lam takuni, ya, tidak jadi litarumi matlama. Ya. Litarumi, litarumi matlama. Jadi ketika menyebutkan tentang penjelasan ini kaitannya dengan apa, Mas? Berkaitan dengan contoh. Contoh ya. Misalnya lam takuni. Ya. Jadi bukan sebutan kalam ya. Kalau antum bacanya kalam, ini nanti beda lagi. Jadi kalim. Ka di sini contoh seperti. Ya. Lam takuni. Tidak menjadi. Litarumi. Ya. Membuatku matlamah. Matlamah gelap, Mas. Matlamah gelap. Nanti akan ada penjelasan dari Syekh. Nah, sekarang kita masuk pada syarh. يشير المؤلف بهذين البيتين الى الافعال الخمس. نعم تولس دي سنه يا مس الافعال يا ار خمسه الافعال الخمسه أفعال خمسة. نعم. وهي كل فعل مضارع اتصل به الألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. Satu, dua. Jadi wa hiya kullu fi'lin mudhari'in, setiap fi'il mudhari' ittasala bihi alifu isnaini, ya ittasala bihi aliful isnaini au wawul jama'ati atau wawul jama'ah au ya'ul mukhatabati atau ya' mukhatabah wa yajuzu an taqula hiya yaf'alani. Satu, wa taf'alani, dua, wa yaf'aluna, tiga, wa taf'aluna, empat, wa taf'alina, lima. Ya. Yaf'alani, taf'alani, wa yaf'aluna, wa taf'aluna, wa taf'alina. Jadi untuk musanna mudzakkar muannas. Itu untuk fi'il mudhari'nya. Kemudian amas yaf'aluna wa taf'aluna. Untuk mereka. Mereka laki-laki. Dan kalian laki-laki. Yaf'aluna wa taf'aluna. Sama halnya nanti hasilnya adalah wa taf'alina. Taf'alina itu kaitannya dengan nama mas. Iya. Ya. Wa taf'alina anti. Ya. Anti taf'alina. Ya. Dan kaitannya dengan taf'aluna itu adalah antum. Yaf'aluna hum. Taf'alani ini harusnya ada apa mas? Muannas dan mudzakkar. Kemudian yaf'alani artinya taf'alani adalah antuma antuma. Yang muannas mudzakkar. Nah, yaf'alani huma. Paham ya sih? Nah. Jadi antum bisa tulis di sini untuk menghafalkannya juga ini huma. Ini apa? Antuma. Antuma. Hum. Kemudian antum. Antum. Wa taf'alina anti. Anti. Nah. Itu lima mas. Fa kilahuma sahihun. Kilahuma sahihun. Dua-duanya sahih. Dua-duanya wah sahih. Idan alladhi ittasala bihi aliful isnain yakunu bil ya'i wat ta'i. Ya'ni lahu suratani huma yaf'alani wa taf'alan. Yang bersambung dengan alif isnain. Yakunu bil ya'i wat ta'i. Alif isnain. Alif isnain itu apa-apa di? Alif yang? Jadi di situ idzan alladhi ittasala bihi aliful isnain yang bersambung dengan alif yang menjadikan kata benda itu menjadi menunjuk pada dua dua itu Pak tadi ya yakunu bil ya'i wa ta ini dengan ya dan ta ini ya di sini dan ta di sini ya artinya ya ta tulis tak tak tulis, ya. Tak tulis, ya. Yaf'alani taf'alan. Walladhi ittasala bihi wawul jama'ati yakunu bil ya' wa ta. Ya wa ta. Ini dengan kalau misalnya dibilang ini anak merahin biar gampang. Ya ta. Ya. Ini apa? Ya, tak. Hah? Ini ada dua bentuk yaf'alani, taf'alani. Dan yang bersambung dengan wawul jama'ah, kalau tadi apa? Aliful isnain. Ini wawun jama'ah. Ini wawun jama'ah. Ini juga. Yakunu bilya'i wa ta. Bilya' wa ta. Bilya' dan ta. Yani lahu suratan. Padanya ada dua bentuk. Yaitu apa? Yaf'aluna wa taf'aluna. Yaf'aluna wa taf'aluna. Ini juga ada ta, ada ya. Ada ya, ada ta. Walladhi ittasala bihi ya'ul mukhatabati yakunu bitta'i faqat. Dan yang bersambung dengan ya' mukhatabah. Bersambung dengan ya' mukhatabah itu apa? Tadi ya' mukhatabah itu apa? Ya mukhatabah itu artinya ya yang menunjuk kepada yang diajak bicara adalah perempuan anti. Makanya yakunu bitta faqat, maka ini hanya dengan ta saja. Yani lahu suratun wahidatun, ini hanya satu bentuk saja, yaitu apa? Taf'alina. Engkau melakukannya. Taf'alina. Paham sampai sini mas? Jadi cara ini adalah huma kemudian hum, huma hum kemudian antuma antuma antuma kemudian antum. Nah. Ini huma hum, huma hum, antuma antum, anti. Ya. Tanya lima mas. Huma hum, antuma antum, anti. Antum bolak balik enggak ada masalah. Yang penting antum jadi faham. Huma yaf alan, hum yaf'aluna, antuma taf'alani. Harusnya dua, taf'alani, taf'alani, taf'alan. Kemudian antum taf'aluna, anti taf'alina. Wal qa'idatu qa'idah fil fi'l mudhari'i, dalam fi'l mudhari' annahu yurfa'u bi dhammati. Kaidah dalam fi'il mudhari' itu adalah dirafa'kan dengan dhammah. Dirafa'kan dengan apa? Dhammah. Wa yunsabu bil fathati, dan dinasabkan dengan fathah. Wa yudzamu bis sukun, dan dijazmkan dengan sukun. Ini kaidah dalam fi'il mudhari', Mas. Dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijazmkan dengan sukun. Ya, makanya ada orang mengatakan apa? Untuk memudahkan, apa sih rofa? Domahki, ya, domahkan, ya. Kemudian apa? Dengan nasab, oh, dipatahki, patahkan. Kemudian yudzam, dijazmkan itu apa? Disukunkan. Nah, dan fi'il mudhari' tidak masuk padanya apa? Dijarki. Gak bisa dibiarkan mas, fi'il mudhari' itu akan berlari terus menerus mas, maka tidak bisa dijarki, ya, tidak bisa dipenggak, tidak bisa dicegah, karena dia berlari terus menerus kian kemari, ya, sama halnya, ya, kalau antum sudah teklak tekluk, dijarki pora, jangan pernah dijarki teklak tekluknya, ya, harus dengan dilawan, iman dengan minum kopi, gerak, atau ya, itulah. Jadi kapan-kapan kita kasih pengobatan. Ya Pak Noah ya. Pak Noah sudah. Ini. Kita pekan depan bawa ini Pak Noah, obat Pak Noah. Ya. Jadi nanti yang sudah ya. Nah, satu obatnya itu. Salah duanya obatnya adalah sini kasih pacet sini. Ini lintah. Cet. Ya. Mas. Ini itu. Cut. Kayaknya enak itu awal. Gerakan ini ringan. Karena hidup kita ini mungkin berat. Jadi harusnya itu sudah istirahat. Paksa melek. Sama mas. Jadi kalau jam segini minum espresso ini, segini aja. Ini malam ini sudah sesuatu sekali. Kecuali kalau nanti giniin-giniin dulu. Itu baru tidur cepat. Kalau enggak nanti setengah satu, jam 12. Ya. Jadi itu paling bagus espresso jam setengah 9, jam 9 itu untuk antum yang ingin murojaah kuat. Atau ngetik yang banyak. Tapi jangan setiap hari mas. Tubuh kita punya limit. Dan ketika misalnya antum terus begadang dan begadang, jadi kalau orang-orang Al-Singke'u itu menyebut itu ada bahasa organ tubuh. Jam 1 sampai jam 2, jam 12 sampai jam 1 itu ada organ tubuh. Mau tidak mau ya, antara jam 12 sampai jam 3 itu kaitannya dua fungsi. Fungsi hati dan fungsi jantung di situ. Kalau tidak istirahat ini gula bisa naik. Makanya kalau di Timur Tengah ya, salah sama mafia, kita berlindung kepada Allah aja dari demikian. Angka paling tinggi tentang diabetes itu di sana. Kenapa? Mereka kuat begadang dan ketika begadang pun minumnya minum-minum karbonat, Pepsi, cola dan yang lainnya. Ya, Allah mustahil. Yo, aku, anak itu juga berpikiran orang yang berbuat merusak tubuh itu bisa juga mendapatkan. Jadi sama halnya bagaimana Allah Azza Jalla itu menjadikan syaitan itu akan senantiasa ada. Tidak membiarkan yang baik-baik saja yang ada. Ya. Tapi yang jelek pun Allah adakan sebagai ujian. Ya. Dan makanya kalau orang-orang di sana jam segini kita Indonesia sudah repet, sudah tutupan, sudah angrok gitu kan. Kalau di sana masih baru awal nih. Awal. Jadi jam 1, jam 2 itu baru merepet-merepetnya. Setengah 3 baru tidur. Ya, dan itu Masya Allah sangat-sangat capek sekali. Hidupannya seperti itu sangat capek. Kenapa? Fungsi jantung dan hatinya dipaksa. Yang seharusnya istirahat, gak jadi istirahat. Karena kalau antum lihat saudara-saudara kita yang kerjanya itu patternnya itu adalah shift-shiftan malam, dia harus begadang, maka dia harus banyak menggerakkan fungsi-fungsi yang lainnya. Pas ketika itu dia harus istirahat total sebagai formulasi untuk recovery. Kalau enggak, itu akan tergerus, terutama fungsi hatinya. Kayaknya kalau begadang terus-terusan itu enggak enak mas. Apalagi kalau anak juga sama. Malamnya begadang, paginya mau olahraga, takut ngambruk nanti. Tapi kalau misalnya tantang senggel, wah tenis, wah. Karena pernah ngerasain itu. Dulu pertandingan di Abu Dhabi, final. final lawan Al Ain, tapi Anda harus nyetir dari Dubai ke Abu Dhabi itu selama hampir 2 jam. Jaraknya ada 150 kilo nyetir, habis itu suruh main single 2 set. Set pertama masih ada gas, set kedua gasnya udah sentak. Sampai perjalanan walaupun jalannya sana halus mas, tapi kecepatan tinggi mas, 140-160 tetap ini getar. Jadi itu yang membuat subhanallah ada limit dari kita, ada limit dari kita. Makanya kita tahu, semakin kita tahu limit body kita, badan kita, semakin kita bisa menunjukkan body kita bagaimana recovery-nya, bagaimana kita menjadi lebih bertenaga, bersemangat ketika kajian. Mensiasatinya bagaimana? Lima antum duduknya itu, jangan antum biasa duduk gini. Ini jelek. Ini rusak. Misalkan tetap duduk dengan ya tulang duduk, kan dengan tulang ekor. Kalau duduk dengan tulang ekor tetap akan capek di mana-mana. Gak ada yang patah tulang. Ya. Kalau cedera mungkin. Ya, kalau patah enggak. Kemudian juga berkaitan dengan apa? Tentang asupan air. Orang yang begadang, asupan airnya sedikit, setiap harinya itu sedikit air, maka dia pusing. Ya. Tadi gini-gini Ana yakin minumnya kurang mas. Kalau minum kurang habis langsung mas. Ya. Dikasih sebanyak-banyaknya sampai kencing-kencing mas. Tidak ada masalah itu. Dan ini kopi ini agen terbaik menyebabkan diuretik. Bisa kencing. Itu bisa nyuci cairan-cairan yang ada tubuh kita. Ya. Dan makanya kalau kopi harus yang murni. Kalau kopi yang guntingan, antum mau berapa kali aja udah langsung malam itu udah deg-degan. Gak bisa tidur. Lambung bermasalah dan yang lain. Nah, itu sepintas mas dengan ini biar ada refreshing dari antum. Ya, semoga Allah Azza Jalla tetap menjaga kesehatan kita, istiqomah kita untuk senantiasa bisa menuntut ilmu syar'i. Dan itu berat. Ya. Mas Yuda udah gini-gini. Murup orang mas, voice mecen. Ya, lambat. Ya, lambat. Nah. Jadi di sini kaidahnya wal fi'l mudhari'. Mudhari' itu rafa, nasab, jazm, ya, ini semuanya sama. Tapi tidak bisa dijarkan. Fi'l mudhari' tidak bisa dimajrurkan. Tidak dijarkan karena fi'l mudhari' itu adalah present tense yang terus present continuous tense bahkan. Dia akan terus melakukan pekerjaan. Tidak bisa dipenggak, Mas. Ya, tidak bisa dipenggak. Makanya jadilah seperti fi'il mudhari' dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, tidak bisa dijarki. Kita apa ini? Ini kalau ditulis cocok lo gimana ini? Bisa tulis. Mas. Nah. Jadilah sebagai menuntut ilmu yang berkeinginan seperti fi'il mudhari' yang tidak akan pernah bisa menerima majrur dijarki. Hubungannya apa Ustaz? Ya dihubungkan sendiri kok, antum kok susah amat. Ya. Gampang Mas. Hubungannya apa? Hubungkan sendiri. Ya antum enggak bisa berarti antum masih bingung. Ya. Eh. Nah. Tidak bisa menerima jar majrur. Nah, nah, di sini, walakin, suf antum lihat, ada tulisannya walakin, walakinna hadil af'al al-khamsata tukhalif af'al khamsah, ini menyelisihi dari kaidah tadi, kaidah fi'il mudhari', wahya fahya turfa'u bisubutin nun, dirafa'kan dengan adanya penetapan nun, subutin nun. Walihada qala waj'al linnahwi yaf'alani nuna raf'an. Jadikan sebagai contoh yaf'alani sebagai apa? Nun itu dalam keadaan rafa'. Itu subutin nun maksudnya di sini. Yani ij'al nuna fi halir raf'i. Jadikan nun itu dalam kondisi rafa'. Marfu' mas. Misaluhu qalu ta'ala sebagaimana contoh firman Allah taala. Subhanallah lihat. Bagaimana kekuatan dari nahwu ketika memberikan contoh berupa ayat. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Ya. Sekali-kali tidak. Saya'lamun. Mereka akan mengetahui. Sekali kemudian kalla. Sekali-kali tidak. Saya'lamun. Mereka akan mengetahui. Surat An-Naba ini. Wa taqulu antum taqumuna war rijalu yaqumuna. Taqul, engkau katakan antum, kalian, taqumuna, kalian itu berdiri. War rijal, rijal. No rijal, Mas. Malam ini sesuatu sekali. Ya. Apakah kita akan ke pengadilan agama untuk mengubah ja menjadi za atau za menjadi ja? Ya. Gimana mas? Atau zam jadi ya? Ya. Rizal gak ada. Harusnya rizal. Kalau bahasa Arab. Beda lagi kalau ibunya Buriri dan mas Zainal. Atau mas apa ini? Zale. Zailani. Di malam ini cukup menghibur Anja, Abang Barik. Jakalhair. Nah. Jadi warrijalu yakumuna. Laki-laki, kumpulan laki-laki itu mereka berdiri. Jadi yakumuna fi'lun mudhari'un. Ini fi'l mudhari', marfu'un. Wa alamatu raf'i dan tanda rafa'nya adalah subutun nun. Paham ya misalnya? Yakumuna ya wa alamat rafi'i subutun nun li'anna minal asma'il khamsah. Dia tidak dikatakan apa mas? Tidak dikatakan alamat rafi'i apa? Wawu jama'ah. Bukan wawu jama'ah di situ. Ingat, tidak. Paham enggak? Ya. Wa alamat rafi'i subutun nun. Tetapnya nun, di sini nunnya tetap mas. Li'annahu minal af'alil khamsah. Ini karena termasuk af'al khamsah. Wal wawu fa'ilun. Dan wawu di sini adalah fa'il. Wawu di mana ini fa'ilnya? Di mana mas? Ya. Ini mas. Wawu di sini mas. Yaqumuna. Ya. Antum taqumuna warijalu yaqumuna. Ya. Ini wawunya fa'il. Kenapa? Karena menunjukkan apa? Boom. Ya, boom. Jamak. Nah. Paham ya? Sekarang wa taqulu antum antuma taqumani. wa rajulani yakumani. Shuf antum taqu yakum. Keduanya sedang berdiri. Dua orang laki-laki itu sedang berdiri. Wa yakumani, mereka berdua. Enggak ada dia berdua, enggak ada. Ada enggak Pak Hadi, dia berdua? Dia berdua ada enggak, Pak? Dia berdua. Dia berdua bisa enggak? Ya. Dia berdua ada, Pak. Ketika istri antum sedang hamil. Maka kan dia itu istri saya sedang hamil. Dia berdua, ya. Oh, percaya. Paham enggak? Ya, yang ngerti hari ini cuma Rizal sama Pak Nowo. Karena istrinya masing-masing hamil. Ya, semoga Allah azza wajalla memudahkan proses persalinannya dan menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Nah, kayak di situ antum lihat dua. Ini yakumani, ya. Ini juga takuman. Nah, ini yakumani i'rabnya ba fi'lun mudhari'un marfu'un. Kalau antum tulis sampai di sini pun boleh, Mas. Sebelum antum belajar alfiyah. Ingat, Mas. Kalau sudah belajar alfiyah, harusnya antum nambah, Mas. Ya mosok sama apa bedanya dengan nahwul wadi? Wadi sebutannya fi'lun mudhari'un marfu'un, wis tit. Kampung, wis pinter. Harusnya antum nambah, yaitu apa? Wa alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu min al-af'al khamsati. Ya. Dan alamat rafa'nya adalah tetapnya nun, thubutun nun. Kenapa? Li'annahu min al-af'al khamsah, karena dia termasuk bagian dari af'al khamsah. Wal alifu di sini, alif di sini fa'ilun. Ya, kumana? Paham saya misi? Ya. Alif di sini fa'il. Nah, sekarang wa tukhatibul mar'ata fa taqulu anti taqumina. Nah, ketika engkau itu berkata, mengajak bicara kepada seorang perempuan, Pak Hadi, ya. Ya, bukan dia, dia gitu, Pak. Ya. Fatakulu, maka engkau katakan anti takumina, engkau ya berdiri. Fatakumina itu fi'lun mudhari'un marfu'un, itu adalah fi'il mudhari' yang marfu. Ini sudah cukup, tapi tambah lagi wa 'alamatu rafi thubutun nun. Lagi-lagi apa? Thubutun nun, tetapnya nun. Kenapa? Li'annahu min al-af'al khamsati. Wal ya'u fa'ilun. Ya di sini adalah fa'il. Fa'il. Walidha lau kulta. Oleh karena itu, kalau engkau katakan anti takumi. Anti takumi. Engkau apa? Takumi. Berdiri. Wa anti tabki. Lakana khata'an. Ini salah di sini. Kenapa? Wasobab takumina wa tabkina. Tabki maksudnya menangis. Takumi berdiri. Enggak bisa. Kurang apa nunnya. Karena apa? Ada subutun nun. Nun harus tetap ada di situ. Harus tetap ada nun di situ. Ya. Nun itu apa? Nun untuk Pak Nowo. Nun kan awalnya. Nuhu. Bahasa Arabnya ini nulisnya gini. Nu triple wawu itu antum doang. Ya, itu mu mu. Gak ada u soalnya bahasa Jawa. Apa bahasa Arab itu? Ya. Pak mu mu. Nah, ini yang sangar ini. Gak bisa orang itu ngomong Pak Nova itu gak bisa. Orang Arab akan mengatakan Pak Ngu. Aneh, Pak Ngu kan sesuatu. Mau nasi uduk. Ya. Mau apa nyabut untu bisa juga Pak Nu kan. Ya wis lah, makin malam nanti Mas Yuda tambah berat itu ya, belum apa. Maka ini khata, harus ada nunnya. Maka tadkina li'anna marfu'un bi thubutin nun, karena dia marfu'nya dengan thubutin nun, tetap adanya nun. Jadi nunnya enggak boleh dipisahkan di situ. Hadil khamsatu af'alin tusamma al-af'al al-khamsata. Lima fi'il ini dinamakan fi'il yang lima. Fi'il yang lima. Wa ba'duhum yaqul, ya. Ada sebagian yang mengatakan al-amsilatul khamsatu. Al-amsilah al-khamsatu. Ya, wal ma'na wahidun, maknanya satu. Maknanya satu. Gak banyak, Mas. Nah, ini sudah 56 menit. Karena memaksimalkan kajian kita, Alfiah, antara 50 menit sampai 1 jam. Karena ingin fit lagi dengan waktunya saya sholat masalah ini. Ya, karena nanti tanggal 12, beliau ada kajian. Kalau Anda gak fit sekarang, ngel. Oke, insyaallah 3 menit menjelang 1 jam. Insyaallah semoga Allah Azza menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.